Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah, ma ba'd. Ada dua hal penting yang perlu diingat terkait dengan bab al-i'rab. Yang pertama adalah penjelasan dari Asy-Syarih, dari Muhyiddin rahimahullah ta'ala. I'rab adalah taghyir awahil kalim. I'rab adalah perubahan keadaan akhir-akhir kata. Perubahan keadaan atau harakat akhir-akhir kata. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, yang dimaksud dengan perubahan akhir-akhir kata di sini, hakikatan au hukman. Apa maksudnya? Maksudnya, ada yang memang benar-benar terjadinya di akhir kata. Seperti, ja'a zaidun, ra'aitu zaidan, marartu bi zaidin. Taghyir, yang ada perubahan yang ada, zaidun, zaidan, zaidin, benar-benar ada di akhir kata, hakikatan. Au hukman. Au hukman. Apa maksudnya? Yaitu, perubahan yang terjadi pada hakikatnya bukan di akhir kata. Pada hakikatnya bukan di akhir kata. Tetapi dihukumi. Dihukumi, dianggap dihukumi sebagai akhir kata. Itu maksudnya. Apa contohnya? Ya, hadza damu Zaidin. Ra'aitu dama Zaidin. Dam di sini dari damu, dama. Nazartu ila dami Zaidin. Dami, damu, dama, dami. Ya. Yang zahir, yang nampak. Perubahan itu ada pada akhir kata dam. Itu mim. Damu, dama, dami, Zaidin. Padahal hakikatnya bukan. Hakikatnya dam itu, mim itu bukan akhir kata dari dam. Karena hakikatnya, ya, akhir katanya itu adalah ya. Adalah ya. Damiun. Ya, tetapi ditakhrif orang-orang Arab tidak menyebut ya-nya, hanya menyebut dengan mim. Damun, daman, damin. Ya, walaupun hakikatnya mim di sini bukan akhir kata, tetapi dihukumi. Dihukumi sebagai akhir kata. Itu maksud ucapan beliau, hakikatan hukman. Perlu dipahami. Ya. Apa dalilnya? Dalilnya adalah kalau dijadikan nisbah. Ya, seorang misalnya tukang apa yang suka menumpahkan darah kaum muslimin, menumpahkan darah disebut dengan apa nisbahnya damawi, kemudian damawiyun, ya damawi itu suka menumpahkan darah. Ada contoh lain, adalah yad, tangan, yang sering kita baca ya sepertinya akhirnya itu adalah dal, yadun, yadan, yadin. Ya. Sepertinya perubahan pada akhir kata dal itu adalah hakikat. Padahal sebetulnya bukan. Itu hukman. Karena apa? Karena sebetulnya Hakikatnya itu ada ya-nya. Yadiyun. Nah. Itu maksud beliau rahimahullah. Hakikatan hukman perlu dipahami. Kemudian yang kedua. Dan itu lebih mudah. Kata beliau rahimahullah. Taghyir. Yang ada di akhir-akhir kata ini. Ada yang lafzan. Ada yang takdiran. Apa lafzan? Lafzan yang ini. Tidak ada yang menghalangi untuk mengucapkannya. Ya, terlihat jelas dalam tulisan, terdengar jelas dalam ucapan perubahannya. Ja'a Zaidun, ra'aitu Zaidan, maratu bi Zaidin. Itu yang lafzan. Yang kedua adalah takdiran. Apa takdiran? Yaitu ada penghalang ya untuk mengucapkannya. Sehingga tidak terdengar dalam ucapan dan tidak terlihat dalam tulisan. Karena ada yang menghalangi. Iya, terdengarnya, terlihatnya perubahan tersebut. Apa penghalang-penghalang tersebut? Penghalang yang menghalangi nampaknya perubahan pada akhir kata. Kata beliau ada tiga. Ada sebabnya karena sebab ta'adzur. Karena sebab istisqal. Karena sebab munasabah. Apa itu ta'adzur? Ta'adzur itu adalah kalau akhir satu kata adalah alif. Akhir satu kata adalah alif. Kenapa ta'adzur? Karena alif itu tidak bisa diharakati. Alif tidak bisa diharakati. Ja'al fata, ra'aitul fata, marartu bil fata. Ya, ja'al fata di sini sebetulnya fa'il marfu. Tapi tidak terlihat domahnya. Ra'aitul fata, di sini fata mansub, tidak terlihat fathahnya. Marat bil fata, dalam keadaan majrur, tidak terlihat kasrahnya. Kenapa? Ta'adzar. Karena fata itu akhirnya adalah alif. Dan alif itu tidak bisa diharakati. Ta'adzar. Sehingga kita katakan, mana'a min zuhurih, ya, yang mencegah nampaknya harokat pada, apa namanya, al-fata adalah at-ta'adzur. Yang kedua adalah istisqal. Apa istisqal? Itu kalau akhir kata tersebut adalah ya pada isim. Ya pada isim mankus. Ketika dalam keadaan rafa, dalam keadaan majrur, dia berat untuk nampak. Terhalang untuk nampak. Ja'a al-qadhi ra'aitu al-qadhiya maratu bil-qadhi. Al-qadhi, kalau dalam keadaan mansub, itu nampak fathahnya. Orang-orang Arab ya merasa ringan untuk membaca fathah pada ya. Ra'aitul qadhiya. Jadi ketika dalam keadaan marfu' dan majrur, ja'al qadhi, tidak terlihat domahnya. Kenapa? Karena saqal, berat mereka untuk mengucapkannya. Ja'al qadhi. Sehingga mana'a min duhur ya saqal. Demikian juga marratu bil qadhi, mereka berat untuk mengucapkan bil qadhi, itu berat sehingga tidak terlihat kasrahnya. Kenapa? Karena saqal. Yang ketiga adalah munasabah. Apa munasabah? Itu ketika satu isim mudhaf ke ya mutakallim. Ke ya mutakallim. Munasabah ini karena menyesuaikan. Ya mutakallim itu ya itu cocoknya dengan kasrah. Sehingga ketika dalam keadaan rafa tidak bisa dia didhammah karena yaitu temannya adalah cocoknya dengan kasrah. Ja'a gulami. Ja'a gulami. Tidak bisa mimnya didhammah. Kenapa? Karena yang cocok dengan yaitu adalah kasrah. Kita katakan ja'a gulami, gulami si fa'il marfu dan rafanya dhammah muqaddarah. Kenapa? Lil munasabah. Ya, karena munasabah karena yang cocok dengan ya itu adalah kasrah. Tidak bisa nampak domahnya. Ini maksud beliau rahimahullah. Ya, ma yamna' min at-tarafuf bihi mani'un min ta'dzurin aw istisqalin aw munasabah. Mudah-mudahan dipahami itu yang terpenting. Berikutnya kata beliau rahimahullah ta'ala wa yuqabilu sebentar kita ulangi lagi, kita ingat lagi. Beliau katakan isim itu ada tiga berarti. Isim ada tiga. Isim yang muqaddar harakatnya ada tiga. Yang pertama adalah isim maksur. Isim maksur. Isim maksur yakni yang akhirnya alif lazimah. Seperti al-fata. Ya, seperti Musa. Bagaimana i'rabnya? I'rabnya semuanya muqaddar. Marfu muqaddar, mansubnya muqaddar. Ya, majrurnya muqaddar dengan dhammah muqaddarah, dengan fathah muqaddarah, dengan ya, dengan kasrah muqaddarah. Yang kedua isim manqus. Apa isim manqus? Yaitu yang akhirnya alif lazimah. Qadhi, da'i, ya, ar-rami, al-ati. Bagaimana i'rabnya? I'rabnya kalau dalam keadaan marfu' dan majrur, dia muqaddar. Dengan dhammah muqaddarah dan kasrah muqaddarah. Tapi dalam keadaan mansub, dia bisa nampak dengan harakat zahirah. Yang ketiga, isim yang mudhaf ke ya mutakallim. Isim yang mudhaf ke ya mutakallim, hukumnya sama dengan isim maksur. Sama dengan isim maksur, yaitu tiga-tiganya muqaddar. Rafa'nya dengan dhammah muqaddarah, nasabnya dengan mansubnya dengan fathah muqaddarah, dan mafhudnya dengan kasrah muqaddarah, sama dengan isim maksur tiga-tiganya muqaddar. Nah, qala wa yuqabilu li'araba al-bina'u, dan yang berlawanan dengan i'rab itu al-bina. Yang berlawanan dengan i'rab adalah bina. Kalau i'rab itu berubah-ubah, kalau bina itu tetap tidak berubah-ubah. Bina itu tetap tidak berubah-ubah. Wa tadihu qurbahu minhuma, dan akan jelas masing-masing dari keduanya tamamul ittidah, dengan sempurna, dengan kejelasan yang sempurna, bisababi bayanil akhar, dengan sebab menjelaskan yang lain. Dengan kita tahu apa dia i'rab dan bina, akhirnya tahu apa bedanya antara i'rab dengan al-bina. Jadi yang sering saya sebutkan pentingnya untuk kita sejak awal-awal mempelajari satu bidang ilmu tertentu untuk bersemangat menghafal, memahami definisi-definisi, kemudian memahami perbedaan-perbedaan yang ada. Apa definisi i'rab? Apa definisi bina? Dan apa perbedaannya? Itu penting. Qala rahimahullah ta'ala wa qattaqa al-mu'allifu bayan al-bina. Dan mu'allif yakni Ibn Jurum. Mu'allif sini ini Ibn Jurum telah menjelaskan, telah meninggalkan penjelasan masalah bina. Yakni Ibn Jurum tidak menyebutkan dalam Jurumiyah tentang masalah bina. Hanya menyebutkan masalah i'rab. Wa nahnu nubayyinuhu laka, dan kami akan menjelaskannya untukmu, ala tariqati allati bayyana biha, dengan cara, dengan metode yang telah kami jelaskan dengannya. Haknya kembali ke mana? Biha, bi tariqah, hak kembali ke tariqah. Kami jelaskan untukmu ala tariqah, dengan cara, dengan metode. Ada tibayyanna biha, itu di nun juga harusnya mestinya ada tanwinnya. Tanwin ada pada mana-mana? Pada ya dan pada nun. Saya ulangi, tasydid ada pada ya dan nun. Bayyanna biha al-iraba. Kami akan jelaskan untukmu dengan tariqah, dengan cara, jalan, metode yang telah kami jelaskan dengannya, dengan jalan tariqah tersebut, i'rab. Jadi cara pemaparannya seperti pemaparan masalah i'rab. Wa naqulu lil bina'i ma'nayan. Lil bina'i ma'nayan. Ma'nayan ini mubtada mu'akhar. Lil bina'i jar majrur itu khabar muqaddam. Ma'nayan itu mubtada mu'akhar. Ahaduhuma lugawiyun. Yang pertama, maknanya secara bahasa. Sebagaimana i'rab secara bahasa maknanya adalah apa? Al-idharu wal ibanah itu i'rab. Demikian juga nanti dijelaskan apa makna bina secara bahasa. Wal akhar istilahi. Adapun makna yang kedua makna istilah. Ya, di i'rab sudah kita tahu makna istilahnya apa? Taghyir awahid karim ikhtilafil awamil dahil 'alaiha laqdan taqdiran itu definisi i'rab pada istilah nahwiyin. Nanti kalian sebutkan apa istilah apa makna istilah pada bina. Qala rahimahullah. Fa amma ma'nahu fil lughati adapun makna maknanya ingat hu kembali ke mana dhamir? Hu kembali ke al-bina. Fa amma ma'nahu makna al-bina. Makna al-bina. Adapun makna al-bina dalam bahasa adalah fahuwa ibaratun satu ungkapan ibarah an wada'i syai'in ada syai'in meletakkan sesuatu di atas sesuatu yang lain ada jihatin dalam bentuk yuradu biha diinginkan dengannya hak kembali ke mana? Hak kembali ke mana? Dilatih untuk mengetahui kembali ke mana? Dhamir hak kembali ke jihah. Hak kembali ke jihah. Ada jihatin yuradu biha bi tilkal jihah. Jadi meletakkan sesuatu di atas sesuatu yang lain dalam bentuk diinginkan dengannya ya dengan cara peletakan tersebut as-subut wal-luzum tetap. Iya. Untuk tetap. Tidak berubah. Ya, dikatakan apa? Dikatakan bangunan itu bina. Tukang bangunan bina. Kenapa? Karena tukang bangunan meletakkan sesuatu, membangun sesuatu dalam keadaan diinginkan dengannya subut, tetap. Iya, diletakkan satu bata di atas yang lainnya supaya tetap tidak berubah. Secara bahasa intinya adalah meletakkan sesuatu di atas yang lainnya dalam bentuk diinginkan dengannya ats-tsubut wal luzum. Qala wa ma ma'nahu fil istilah. Adapun maknanya dalam istilah, maknanya dalam istilah makna apa? Hu kembali ke bina. Makna bina dalam istilah adalah fahuwa luzumu akhiril kalimati halatan wahidatan li ghairi amilin wala i'tilalin. Apa itu? Secara istilah luzum. Kan kalau i'rab itu taghyir. Kalau i'rab taghyir, perubahan. Kalau di sini sebaliknya, luzum, tetapnya. Tetapnya akhir satu kata, maksudnya keadaan akhir satu kata, halatan wahidah dalam satu keadaan tertentu. Iya, kadang satu kata terus-menerus dalam keadaan dhamma. Ada satu kata terus-menerus dalam keadaan fathah. Ada satu kata dalam keadaan terus-menerus sukun. Ada satu kata terus-menerus apa? Kasrah. Nah. Terus-menerus dalam keadaan dhammah misalnya haitsu haitsu atau nahnu terus menerus dalam keadaan fathah contohnya aina aina terus menerus dalam keadaan sukun contohnya man man contoh terus menerus dalam keadaan kasar contohnya haulai haulai ini semua kata-kata yang luzum akhirnya akhirnya terus menerus dalam satu keadaan tidak berubah-ubah qala li ghairi amil li ghairi amil li ghairi amil maksudnya adalah walaupun dengan berbeda-beda amil walaupun dengan ada perubahan, perbedaan amil. Tetap dalam keadaan satu keadaan. Ya. Ja'a ha'ula'i. Ra'aitu ha'ula'i. Marartu biha'ula'i. Ya. Tetap dalam keadaan sebagai fa'il, dia kasrah. Ja'a ha'ula'i. Dalam keadaan sebagai maf'ul, ra'aitu ha'ula'i. Tetap dalam keadaan kasrah. Dalam keadaan majrur, marartu biha'ula'i. Tetap dalam keadaan kasrah. Luzum. Akhirnya, terus-menerus dalam keadaan satu keadaan. Walaupun ambilnya berubah-ubah, berbeda-beda. Ini maksud li ghairi amil. Li ghairi amil. Qala katabul rahimahullahu ta'ala wala i'tilal. Wala i'tilal. Dan bukan karena sebab akhirnya huruf illat. Saya ulangi, dipahami. Dan juga bukan karena sebab akhirnya huruf illat. Yani bukan isim maksur, bukan isim mankus. Maksudnya apa? Tadi. Tadi contohnya al-fata. Ja'a al-fata. Ra'aitu al-fata. Marartu bil-fata. Al-fata di sini, dia bukan mabni. Bukan bina. Walaupun zahirnya. Walaupun terlihatnya tidak ada perubahan. Ya, itu bukan bina. Kenapa? Karena pada hakikatnya, itu ada perubahan. Yaitu apa? Perubahannya muqaddar, takdirat. Iya. Dengan dhammah muqaddarah, atau fathah muqaddarah, atau kasrah muqaddarah. Sehingga itu berapa? Wala i'tilal. Dan bukan karena sebab dia akhirnya huruf illat. Iya, karena kalau akhirnya huruf illat, itu bukan mabni, tetapi mu'rab. Ya, terjadi padanya perubahan i'rab, tetapi muqaddar. Itu dipahami. Saya ulangi, dipahami. Sekarang sore bisa pahamin aja, Masya Allah. Saya ulangi. Iya, bina adalah luzumu akhir kalimati hadatan wahidatan. Iya, tetapnya akhir satu kata. Dalam satu keadaan tertentu. Li ghairi amilin. Walaupun dengan berganti-ganti, berubah-ubah amilnya. Tetap dalam satu keadaan. Wala i'tilal. Dan bukan juga karena sebab dia apa huruf illat. Akhirnya huruf illat. Karena kalau akhirnya huruf illat, iya, dia bukan mabni. Iya. Tidak ada padanya luzum. Nah, ada padanya taghyir, tetapi muqaddar. Qala rahimahullahu ta'ala wa dzalika. Contohnya ada beliau kata beliau rahimahullahu ta'ala kaluzum, seperti tetapnya kam wa man as-sukuna. Kam dan man terus menerus dalam keadaan sukun. Iya. Ja'a man qama abuhu. Ra'aitu man qama abuhu. Marartu biman qama abuhu. Tetap man tidak berubah-ubah dalam keadaan sukun. Wa kaluzumi haulai wa hadami wa amsi al-kasra. Terus-menerusnya haula, hadami, dan amsi terus dalam keadaan kasrah. Saya contohkan tadi. Ja haulai, ra'aitu haulai, marartu bihaulai. Wa kaluzumi, dan seperti terus-menerusnya mundu wa haithu al-dhamma. Dalam keadaan dhamma. Wa kaluzumi aina wa kaifa al-fatha. Dalam keadaan fatha terus-menerus. Ini bina. Terus-menerusnya akhir satu kata dalam keadaan tertentu. Qala rahimahullahu ta'ala wa min hadzal idhahi ta'lamu. Dari penjelasan ini kau tahu an al-qabal bina Bahwa al-qab ini macam-macam bina. Ini anwa' al-bina arba'atun, ada empat. As-sukun, ada yang mabni dengan sukun, ada dengan wal-kasr, kasrah, wal-dham, wal-fathah. Nah. Jadi perlu diingat. Yang saya sering ingatkan, apa? Perlu kita tahu sejak awal dalam pelajaran-pelajaran bidang ilmu tertentu untuk mengetahui definisi dan perbedaan-perbedaan al-fawariq dan at-taqasim, pembagian-pembagian. Di sini, ya, kalau i'rab itu perubahan, perubahan akhir satu kata. Kalau bina itu adalah tetapnya akhir satu kata, karena walaupun dengan ada perubahan, perbedaan amil. Itu perbedaannya. Yang satu berubah-ubah, yang satu tetap. Yang kedua di sini, ada perbedaan juga apa itu? Kalau i'rab itu pembagiannya, tandanya, pembagiannya ada empat. Apa itu? Ada yang marfu', ada yang mansub, ada yang majrur mahfud, ada yang majzum. Kalau bina, bukan itu. Tetapi bah, mabni ala sukun, mabni ala kasar, mabni ala dham, mabni ala fathah. Iya. Sehingga salah. Salah kalau dia menyatakan, ja'a fil madhi. Ha'ula'i marfu'. Kenapa? Karena haula itu adalah apa? Mabni. Haula itu mabni. Kalau mabni itu ala dham. Kita katakan haula'i mabni alal kasri. Kalau marfu itu untuk istilah, untuk pembagian i'rab. Ya, bukan untuk pembagian masalah bina. Nah. Qala rahimahullahu ta'ala, wa ba'da bayani kulli hadhihi al-ashya, ya, setelah penjelasan semua perkara ini, setelah penjelasan semua perkara ini, la ta'suru alaika la nafiyah, la ta'suru alaika, tidak sulit atasmu ma'rifatu al-mu'rabi wal mabni, untuk mengetahui apa itu mu'rab, apa itu mabni. Nah, ini juga. Ini juga penting. Ini juga penting. Apa bedanya i'rab dengan mu'rab? Apa bedanya bina dengan mabni? Setelah kita tahu apa itu i'rab dan apa itu bina. I'rab adalah perubahan satu kata dengan sebab amil yang berbeda-beda. Bina adalah tetapnya akhir satu kata, walaupun ada perubahan amil. Iya. Setelah kita tahu apa itu i'rab dan apa itu bina, tidak sulit atasmu untuk mengetahui apa itu mu'rab atau itu apa itu mabni. Iya. Kalau i'rab itu kejadiannya, kalau mu'rab itu katanya, kata yang berubahnya. Qala fa innal mu'raba, karena mu'rab itu adalah ma taghayyara halu akhirihi lafzan aw taqdiran bisababi taghayyuril amil. Mu'rab itu adalah apa? Maksudnya di sini apa? Di sini kata. Satu kata. Apa yang maksud satu kata yang berubah keadaan akhirnya dengan perubahan lafzi aw taqdiri, dengan sebab perubahan amil-amil. Ya, jadi i'rab itu perubahannya, i'rab perubahannya, berubahnya satu kata dari apa? Rafa, mansub, majrur, itu i'rab. Adapun mu'rab itu kata yang berubahnya, kata yang bisa berubah-ubah akhirnya, namanya kata yang mu'rab. Katanya, lafaznya. Demikian juga mabni. Mabni itu adalah kata atau lafaz yang tidak bisa berubah-ubah. Ma lazima akhiruhu halatan wahidah. Iya, adalah lafaz yang terus-menerus akhirnya dalam satu keadaan tertentu. Dia ghairi amilin, iya. Walaupun dengan adanya perubahan amil, walang ikilal, dan bukan sebab dia itu huruf ilat di akhirnya. Nama Allah wa'alam, bisa mudah-mudahan dipahami apa itu mabni. Intinya kalau mu'rab itu kata yang bisa berubah-ubah akhirnya, kalau mabni adalah kata atau lafaz yang tidak bisa berubah, tidak bisa berubah-ubah akhirnya. Jadi yang terus menerus akhirnya dalam satu keadaan itu mabni. Allahu a'lam. Insyaallah.